Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Bapak ibu sekalian, teman-teman yang menyaksikan video ini, suatu hari Nabi SAW diprotes oleh istri beliau. Salah satu istri tersebut yang memprotes adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa mereka protes? Karena mereka minta jatah bulanannya ditambah. Lalu Hafsah mengadukan ini juga kepada ayahnya Umar bin Khattab, seorang yang mulia juga. Dan justru malah saat itu Umar memarahi Hafsah. Umar menegur Hafsah, kenapa dia berlaku seperti itu atau melakukan tindakan seperti itu. Lalu apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian? Umar akhirnya memutuskan untuk menghadap Nabi SAW, bertemu dengan Rasulullah untuk meminta maaf atas sikap dari anaknya tersebut. Lalu apa yang terjadi? Saat itu Umar masuk datang ke rumah Nabi SAW. Lalu saat itu Umar sedang melihat Rasulullah SAW sedang tidur di atas dipan beliau, yang ternyata dipan tersebut beralaskan atau mungkin di atasnya adalah pelepah kurma. Lalu Umar melihat cap-cap atau bekas-bekas dari pelepah kurma tersebut menempel di tubuh Nabi SAW yang mulia. Apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian? Yang terjadi saat itu Umar menangis, Umar terseduh melihat begitu luar biasanya kesederhanaan Nabi. Dan kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, Roma itu bisa jadi milikmu, Kisra itu bisa jadi milikmu, tapi engkau begitu sederhana seperti ini, bukankah engkau bisa membeli kasur yang lebih layak untukmu?" Lalu tiba-tiba dengan pernyataan Umar tersebut, Nabi SAW duduk dan mengatakan, "Dia Ibnu Khattab," kata Rasulullah. "Wahai Ibnu Khattab," maksudnya Umar, "ketahuilah bahwa dunia ini mungkin akan diberikan kesenangannya kepada mereka. Tapi kita bukan di sini tempat kita, ya Umar. Tempat kita justru malah akhirat dan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita." Dan setelah Umar menangis dan bahkan lupa dengan permohonan maafnya dia kepada Nabi SAW atas kekeliruan dari anaknya yaitu Hafsah radhiyallahu anha. Apa pelajaran pentingnya teman-teman sekalian? Ternyata Nabi kita yang mulia, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah pesan yang sangat besar, sebuah pesan yang luar biasa, yang sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah menyatakan kepada kita semua dengan sebuah ayat yang mulai di surat Al-Hadid yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum." Allah berfirman bahwa ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah kesenangan belaka. Kau lihat tanaman padi, daerah yang luas, kebun-kebun yang luas, kemudian tiba-tiba tanaman tersebut menjadi kuning dan kering. Begitulah dunia. Dan ternyata dunia inilah yang sekarang banyak dikejar oleh banyak orang. Begitu luar biasanya pagi, siang, dan malam mereka mengejar dunia, sehingga akhirnya waktu mereka bersama Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sangat sedikit. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian akhirnya terciptalah sebuah penyakit yang sudah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Saat itu Nabi berkata pada para sahabat, "Suatu hari nanti," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "jumlah kalian akan sangat banyak," kata Nabi. "Namun kalian saat itu ibarat buih di lautan." Para sahabat saat itu bingung. Kenapa? Kenapa mereka bingung? Karena mereka tidak mampu membayangkan kondisi itu. Sebab saat itu kondisi iman mereka, kondisi kekuatan mereka, fisik mereka, akidah mereka sangatlah kuat. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kok bisa sampai terjadi seperti itu?" Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Nabi SAW menjawab, karena saat itu umat Islam dihinggapi oleh sebuah penyakit. Penyakit itu bernama Al-Wahan. Apa itu Al-Wahan? Nabi kemudian menjelaskan, Al-Wahan adalah hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati. Inilah kemudian yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaratumuha wa tijaratun tashauna kasadaha wa masakin tardaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ketahuilah kata Allah, katakanlah jika anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, hartamu, perniagaanmu yang kau bangga-banggakan itu lebih engkau cintai daripada berjihad dan lebih engkau cinta daripada Allah dan Rasulullah, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan kepada kalian. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini sebenarnya sebuah tamparan yang keras untuk kita semua untuk memahami, Bapak-Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya kita tidak dibenarkan oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah agar jangan sampai muncul rasa cinta kita terhadap dunia. Mungkin Anda punya perusahaan besar, mungkin Anda punya anak-anak yang baik, luar biasa, atau mungkin Anda punya bisnis yang besar, atau mungkin Anda seorang yang tampan, gagah, pintar, dan populer. Ketahuilah itu bagian dari dunia. Tapi ketika itu sudah masuk dalam hati seseorang, lalu akhirnya dia tidak berjihad. Berjihad maksudnya apa? Dia tidak mencintai Allah. Dia tidak mencintai untuk mengejar sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia tidak mencintai untuk bangun tiap malam. Dia tidak mencintai untuk sedekah yang banyak. Dia tidak mencintai untuk silaturahim. Dia tidak mencintai untuk bermujahadah atau berusaha keras untuk katakanlah mungkin membantu orang-orang miskin. Maka tunggulah kata Allah. Allah akan memberikan keputusan. Dan mengerikannya ternyata orang-orang seperti ini disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa itu orang yang fasik? Orang yang muslim tapi mereka bermaksiat. Mereka mukmin tapi mereka bermaksiat, terus menerus mengerjakan keburukan-keburukan. Inilah yang terjadi Bapak sekalian pada zaman ini. Na'awal ya'uzubillah, kita berdoa meminta kepada Allah agar jangan sampai ada sedikit pun rasa cinta Anda, rasa cinta saya terhadap dunia ini. Mobil Anda mungkin boleh hilang, perusahaan Anda boleh hilang, pabrik Anda boleh hilang, hotel Anda boleh hilang, atau mungkin bisnis-bisnis kita yang lain boleh hilang. Tapi sesungguhnya itulah bagian dari dunia. Ketika itu terjadi, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yang maha baik, Allah yang punya itu semua. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian dalam hati kita ada kecintaan yang terlalu berlebihan, mungkin terhadap anak-anak kita yang mungkin luar biasa prestasinya, bisnis kita yang sudah luar biasa. Tapi itulah bagian dari talbis iblis, atau mungkin tipu muslihat dari iblis untuk membuat seorang mukmin cinta terhadap dunia. Apa tandanya seorang itu cinta terhadap dunia? Tinggal kita mungkin kalau Anda bercermin, atau saya pribadi bercermin dari doa-doa Anda tiap hari, berapa banyak doa itu yang doa kita meminta pada Allah, minta ampun, kita bertobat, meminta cintanya Allah, dibandingkan dengan doa kita meminta dunia. Saya yakin, wallahu alam, mungkin lebih banyak orang yang minta dunia, tapi mereka tidak meminta cintanya Allah, tidak meminta cinta Rasulullah SAW, tidak meminta diberikan rezeki yang terbaik, yaitu taubatan nasuha. Bapak Ibu, ini pesan penting untuk kita semua, dan saat ini saya sedang berada di Masjidil Haram, agar jangan sampai kemegahan-kemegahan hotel yang mewah, dan katakanlah tempat-tempat seperti ini ya, membuat kita akhirnya begitu takjub, padahal sebenarnya itu cuman kehidupan dan fata morgana yang bisa hilang dengan sekejap. Maka cintailah Allah, cintailah Nabi SAW, cintailah untuk bermujahadah, bangunlah setiap malam, menangislah, teteskan air matamu untuk Allah, maka saat itulah nanti mudah-mudahan kita diberikan cintanya Allah. Dan ketika Allah sudah memberikan cintanya, maka apapun akan kita diberikan kepada kita. Tapi menariknya orang-orang seperti ini, mereka sudah tidak terlalu tertarik dengan dunia. Mereka sudah jijik, maaf, bahkan dengan dunia. Dan saat mereka sudah jijik dan tidak tertarik dengan dunia, justru malah dunia menghampiri mereka. Dan inilah yang dicontohkan oleh para salafus soleh, para sahabat Nabi SAW, yang mereka lebih banyak waktu yang mereka habiskan untuk Allah, untuk berjihad di jalan Allah, dan akhirnya dunia Allah beri untuk mereka. Tapi mereka bangun setiap malam, mereka menangis, membaca Al-Quran, mereka bahkan bisa pingsan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat. Maka sekalian, saya berpesan untuk diri saya pribadi, mari kita perbanyak berdoa, berdoa meminta cintanya Allah, berdoa meminta ampun kepada Allah, berdoa meminta taubat nasuha, rezeki yang terbaik dari Allah, karena itulah yang membuat jalan selamat. Artinya, jika bisnis kita, atau mungkin apa yang kita kerjakan tiap hari, justru malah membuat kita jauh dari Allah, maka lebih baik Anda tinggalkan itu semua. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, karena jalan Allah adalah jalan yang terbaik. Jalan Nabi SAW adalah jalan yang bisa atau membuat kita nanti bisa bertemu dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang salah dari apa saya sampaikan. Dan semoga Allah tumbuhkan terus cintanya dalam hati kita sehingga kita bisa beribadah dan menikmati ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.